السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ربنا وتقبل دعاءنا يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali insyaAllah kita akan melanjutkan kajian surat Al-Baqarah, tafsir surat Al-Baqarah. Kita akan memulai ayat 155 sampai ayat 167. Ayat-ayat ini berkisar perihal kesabaran, ujian, cobaan dan kesabaran. Dan kita tahu kesabaran itu terbagi menjadi tiga macam, yaitu kesabaran dalam istiqamah, dalam memulai ketaatan, atau istiqamah dalam ketaatan itu kesabaran, kebutuhan kesabaran. Kemudian juga kesabaran dalam hal menahan diri dari maksiat. Juga yang ketiga, kesabaran menghadapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak menguntungkan mungkin bagi kita. Tiga kesabaran itu. Dan dalam konteks ayat ini, kesabaran yang dimaksud berkaitan dengan musibah, yaitu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian, cobaan. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Aku minta kertas satu. Kertas. Itu jadi taruh sana, kenapa di sana, Tuan? Alhamdulillah, ini insyaAllah dimulai dari sekarang. Kita insyaAllah akan membahas juga sedikit, ya sebagaimana biasanya, ya Rob. Cuman kalau sebelumnya itu mungkin teman-teman datang ke sini dengan kepala kosong tentang apa yang akan terjadi, maka insyaallah kedepannya kita kasih kisi-kisi tentang ya Rob, supaya kepusingan yang telah berlalu ya tidak sepusing itu, ya. Sehingga di sini udah ada kisi-kisi ini, apa al-lazina itu, apa isim mausul dan seterusnya. Jadi nggak terlalu, mungkin mudah-mudahan memperingan atau mungkin memperberat, mungkin nggak tahu, Allah kita lihat aja nanti apa yang terjadi. Yang terpenting di sini kita ingin bahwasanya teman-teman, rekan-rekan sekalian, ikhwah dan akhwat sekalian, terbiasa mengulik ayat-ayat dan kata-kata juga kosakatanya. Ya. Kalau misalnya dulu ada di antara antum misalnya musisi, mengulik-ulik fret gitar dan kunci-kuncinya. Itu lihat musisi aja itu mereka rutin, rajin training tiap hari demi kejayaan syaitan. Nah, kalau misalnya kita seharusnya jauh lebih rajin lagi. Iya, biasanya orang misalnya kursus piano. Nah, mungkin kursus doang, di rumah ada pianonya. Antum di sini ibarat kursus atau belajar bahasa Arab dan Al-Quran, As-Sunnah dan seterusnya. Gak mungkin juga antum di sini doang belajarnya, di rumah gak belajar. Padahal ini pedoman hidup kita. Sementara piano, gitar, drum, bass semuanya gak ada pedomannya sama sekali, malah menyesatkan. Jadi harusnya kita lebih giat lagi dari mereka dan jangan mengeluh. Jangan mengeluh berat dan sebagainya. Mereka para musisi dahulu mereka mengalami hal-hal yang berat sehingga mental mereka kuat di stage, kemudian nyanyi, konser dan semacamnya. Sehingga kuat mereka, kokoh. Nah, sekarang kita kalau misalnya kita enggak kayak gini, enggak memperkuat dan enggak memperutin dan memperajin, kita jauh dari mereka karena kita terjemahkan dulu. Walanabluwannakum bisyai'in, dan sungguh kami akan memberikan cobaan kepadamu bisyai'in, dengan sedikit ketakutan. Dilihat di putat 410, kata syai'in untuk meringankan bencana besar sebagaimana ditunjukkan oleh rasa takut, bencana kelaparan dan sebagainya. Artinya, cobaan yang disebutkan dalam ayat ini adalah cobaan ringan. Cobaan kepada orang beriman tidak bisa dikiaskan dengan azab yang ditimpakan kepada orang kafir apabila dia azab karena dosa dan kesalahannya. Bisa'in minal khawfi wal ju'. Dari al-khawf, rasa takut, dan juga ju', rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat, dan juga pengurangan amwal, harta-harta, al-anfus, jiwa-jiwa, wal thamarat, buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di footnote 411, pemberi kabar adalah Rasul, yaitu di sini fa'ilnya adalah Rasul. Bashir anta ya Rasulullah, karena beliaulah yang lebih patut dalam hal ini. Adapun selainnya tidak berhak dan mungkin saja tidak dipercayai. Iya. Sebagaimana pernyataan ini menunjukkan ketinggian derajat Nabi. Iya, karena ada Nabi, maka kalau misalnya orang-orang yang bersabar diberikan kabar gembira oleh orang awam di kalangan sahabat, ya ghairu mu'tabar, enggak didengar. Siapa antum itu? Wa basyiris sabirin. Siapakah as-sabirun di situ? Mereka adalah alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah. Mereka adalah orang-orang yang jika asabatkum musibah, telah mengena pada mereka suatu pengenaan, yaitu musibah telah menimpa mereka, maka mereka akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang mereka katakan. Jadi ketika ada musibah, langsung mereka melafalkan suatu kalimat yang menunjukkan rujuknya mereka langsung kepada Allah Ta'ala terhadap musibah tersebut. Ini kedewasaan sebenarnya. Asal jangan hanya lafal saja. Ya. Asal hanya lafal, jangan lafal saja. Innalillah, cuma kita doang. Tapi enggak disanubarikan. Tapi benar-benar dipatrikan di hati. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah, atas mereka, mereka akan mendapatkan salawat. Salawat di sini diterjemahkan keberkahan. Sahih di sini. Baik, di sini kalau misalnya di penjelasan kata, salawat adalah bentuk jama' dari salat. Artinya ampunan dari Allah. Ampunan dari Allah Ta'ala. Maghfirah. Karena di sini diatafkan pada kata rahmat ghafur rahim. Di sini berarti makna salat atau salawat bisa bermakna ampunan. Yang kemudian dapat berkah karena ampunan itu dan juga rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, muhtadun. Kita baca makna ayat globalnya 153, 155, 154. Halaman 240. Adapun ayat 155, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Makanya kalau antum lihat nanti di kertas, al-lam apa itu? Rabitah li jawabi qasamin muqaddarin. Muqaddar di sini sifat untuk qasam, bukan untuk jawab. jawabi qasamin muqaddari. Oke. Allah Ta'ala bersumpah yang menunjukkan adanya sumpah itu adalah huruf lam dalam kata wa lanabluwannakum. Nah, ini perhatikan sekali lagi ikhwan dan akhwat, dirasat kita insyaallah bukan dirasat sekadar antum dengar, tapi harus benar-benar konsentrasi, fokus. Jangan sampai kalau luput pun sekali dua kali enggak apa-apa, tapi fokus, fokus. Ada kertasnya, fokus. Lanabluwannakum adalah di situ sebelum fi'il mudhari', antara fi'il mudhari' dengan waw istinaf itu adalah lam. Itu ingat lam di situ, itu lam rabithah li jawabil qasam namanya. Seakan-akan Allah Ta'ala berfirman wa izzati wa jalali demi keagunganku, demi keperkasaanku dan keagunganku dan kemuliaanku, ya. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan dirinya. Namun apakah lafal sumpah tersebut terlihat? Tidak, tidak ada. Dan waw di sini bukan waw sumpah, waw istinaf. Kemudian bagaimana para orang yang mengi'rabkan dan para mufassir, mereka mengatakan di sini ada sumpah karena huruf lam. Karena huruf lam. Nanti akan kita jabarkan tentang permasalahan insyaallah taala. Allah Ta'ala bersumpah untuk para hambanya bahwa dia akan menguji mereka dengan sedikit ketakutan melalui musuh-musuh Allah Ta'ala dan musuh-musuh mereka. Yaitu siapa? Orang-orang kafir. Ketika mereka mengobarkan api perang, kelaparan karena dikepung musuh atau dengan sebab-sebab yang lain. Juga pengurangan harta dengan matinya binatang ternak disebabkan peperangan. Itu juga kekurangan jiwa, ya, atau terjadinya wabah penyakit dengan kekurangan jiwa karena meninggalnya beberapa sanak keluarga, kerusakan pertanian karena hama karena nggak diurus ketika perang, yang namanya pertanian kan udah nggak diurus lagi, kemudian hama datang. Semua itu untuk menunjukkan siapa yang bersabar atas keimanan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, dan siapa yang tidak bisa bersabar maka tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahalanya. Setelah itu Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasulnya untuk memberikan kabar gembira kepada hamba-hambanya yang bersabar. Ayat ini ibrahnya juga untuk kita. Ibrahnya bi'umum sebenarnya. Lafalnya umum semua ini. Adapun sebabnya itu masyhur bahwasanya sebabnya di periode Madinah terjadi peperangan sehingga menyebabkan banyak terjadinya sesuatu yang zahirnya negatif, padahal itu semua adalah takdir Allah yang berhikmah dan pasti ada kebaikan di balik itu semua. Pada ayat 156 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang sabar. Siapakah mereka orang yang sabar itu? Orang-orang yang bersabar itu adalah yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia, yaitu Allah Ta'ala, berhak memberikan segala macam ujian kepada kami karena kami adalah hamba dan miliknya. Itu adalah mabmun kandungan dari inna lillah. Kita itu milik Allah. Ketika kita dimiliki Allah, maka pemilik itu berhak untuk memperlakukan yang dimilikinya sekehendaknya. Sebagaimana kita punya suatu barang milik kita, maka kita boleh untuk memperlakukan barang itu sesuai dengan apa yang kita inginkan karena kita memilikinya. Ya kan? Kemudian wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepadanya kami kembali. Dengan cara apa? Dengan cara meninggal. Oleh karena itu tidak ada istilah gundah gulana. Walaupun tidak ada istilah itu, tapi tetap aja ada. Sahih atau enggak? Antum pernah merasakan gundah gulana? Kalau enggak pernah merasakan, ahsan antum mengajar di sini. Karena anda pun enggak lebih baik daripada antum. Tetapi menyerahkan semuanya kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Futun 414. Ahmad Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Fatimah binti Al-Husain dari ayahnya Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maknanya Tidak ada seorang muslim, laki-laki atau perempuan yang ditimpa musibah kemudian mengingat musibah itu meskipun telah lama berlalu lalu mengucapkan kalimat istirja'. Maka Allah Ta'ala memberikan pahala baru baginya sama dengan tatkala awal menimpanya. Dapat pahala lagi. Istirja' pakai ain. Jadi kata rujuk juga, yaitu meminta pulang, memulangkan, mengembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian pada ayat 157, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepada mereka yang bersabar tentang ampunan dosa-dosa mereka dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah menuju kebahagiaan dan kesempurnaan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Ula'ika alaihim salawatun min Rabbihim wa rahmah wa ula'ika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna. Di sini diartikan keberkatan. Dan rahmat dari Rabbnya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Coba kita baca juga pelajaran ibrah yang bisa diambil. Poin ketiga, terkadang seorang mukmin diuji dengan berbagai musibah dalam jiwa. Kehilangan sahabat, kehilangan orang yang dia cintai, baik kehilangan berarti kematian atau kehilangan karena orang itu pergi jauh, lost contact dan semacamnya. Kehilangan atau musibah dari sisi keluarga. Ya, keluarganya ada anak yang mengujinya. Ya. Karena misalnya anak banyak, itu pasti ada di antara, atau tiap-tiap anak itu pasti ada ujiannya dan akan ada di antara anak-anak itu yang luar biasa ujiannya berat. Ya. Ada seperti itu. Antum cita-citanya anaknya banyak atau enggak punya anak? Pilihannya dua aja. Ima enggak punya anak, ima punya anak banyak. Mau yang mana? Banyak. Alhamdulillah. Ntar kau punya anak satu, terus yang kedua. Jadi kalau bisa satu itu merasa gampang, jangan jumawa dulu. Bisa jadi yang kedua itu lebih gampang dari itu. Ya amin lah. Dan itu ketika satu gampang, belum tentu nanti yang satu ini ketika remaja kita enggak tahu kayak gimana dia. Mungkin harapan kita itu tinggi, tapi kita enggak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Kemudian harta. Seseorang nih kalau misalnya misal fitnah atau musibah kan. Itu kalau seseorang dari segi misalnya kejiwaan dia okay, sehat, semua lengkap, keluarga lengkap, enak. Bisa aja dia diuji dari segi harta, gak punya harta. Atau mungkin dia punya banyak harta namun teruji dengan banyak harta itu. Jadi gak bakal ada satupun dari kita lolos dari ujian. Gak mungkin. Maksudnya, lolos dari ujian maksudnya tidak ada ujian dalam hidupnya, gak mungkin. Merasa tidak ada ujian dalam hidupnya adalah ujian itu sendiri. Kan? Supaya bersabar sehingga meningkatlah derajatnya dan kedudukannya di sisi Rabb-nya. Ya, itu perhatikan justru yang meningkatkan derajat kita itu lulus dari ujian. Ya. Kalau tanpa ujian, ya enggak ada kelulusan. Kalau enggak ada kelulusan, ya enggak ada gelar di balik nama kita. Ya enggak? Ya gitu. Sekolah misalnya SMA, enggak ada ujiannya. Udah gitu aja sekolah, lulus, lulus sudah. Yang penting 3 tahun. Ini enggak benar kan caranya kayak gini. Nah, begitu juga dengan masalah kehidupan kita. Keempat, keutamaan istirja tatkala ditimpa musibah. Yaitu dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun fa yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Allahumma ajirni fi musibati wa akhluq li khairan minha illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlaq lahu khairan minha. Kayaknya udah kayak sholat Jumat aja sih. Tidak ada seorang hamba yang ditimpa musibah kemudian berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berikanlah pahala buat saya karena musibah yang menimpa saya dan berikanlah pengganti yang lebih baik. Wakhluq li khairah, pengganti yang lebih baik. Maka Allah memberikan pahala kepadanya dan menggantikan untuknya yang lebih baik. Pernah terjadi di antum kayak gitu? antum kehilangan sesuatu, seseorang, kemudian setelah itu antum innalillahi wa inna ilaihi rajiun, berkata itu, atau tawakal kepada Allah, atau menyerahkan kepada Allah, atau berinama kepada Allah, setelah itu pernah enggak terasa ada sesuatu yang menggantikan? Pernah enggak terasa? Coba diingat-ingat, dieling-eling, enggak baru diceritain di sini, enggak diminta cerita, cuman diingat-ingat lah. Pernah enggak kenikmatan itu kita kecap? Ya, enggak pernah. Mas Arif, pernah? Pernah? Misalnya tiba-tiba kehilangan benda HP gitu, tiba-tiba ya minta ganti, atau itu bisa makin panjang. Rizki bukan ini. Atau nanti kalau misalnya ke bawah ini dipotong ya, enggak boleh sampai bawah. Pernah ngerasain gitu? Pernah? Antum sebab balikan? Pernah? Lagi di sini? Di sini lagi? Siapa lagi? Nah, kalau anak lihat antum itu semangat anak ya, situ. di situ. Enggak, kalau misalnya anak lihat antum di sana nanti ngeliat sana terus dirinya. Okay, semua kita pernah insyaallah mendapatkan semua itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke tafsirnya insyaallah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini kita mengacu pada kitab Aisyur Tafasir karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dan kitab namanya Al-Jadwal fi I'rabil Qur'an Al-Karim karya Syekh Mahmud Shafi hafizahullah. Baik, coba kita pelajari. Pertama, sebelumnya ayat ini berkaitan dengan ujian. Setelah sebelumnya kalau antum perhatikan ayat-ayat sebelumnya itu ada kalimat nikmah ya. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada nikmat, maka Allah menyebutkan ada musibah. Ada ujian. Antum setiap mendapatkan kenikmatan, jangan lupa daratan. Karena kenikmatan itu akan mewariskan ujian. Ya. Apapun kenikmatan itu. Nah, di sini di antara kesempurnaan kenikmatan dan karomah dari Allah kepada orang-orang beriman, itu di antara kesempurnaannya adalah Allah Ta'ala tidak menghalangi hambanya dari kenikmatan sekaligus dari ujian. Melainkan Allah Ta'ala justru memberikan ujian, ngetes, dites. Itu justru adalah karomah kemuliaan dari Allah Ta'ala. Ya. Maka di sini mulai ayatnya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Ada dua kalimat berarti di sini, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ سَمْبَيْ يَثْتَمَرَوَتْ, dan kalimat kedua وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Tidak bisa dipisah. Maksudnya, antum tidak bisa mengatakan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ plus, kemudian kalimat kedua, kalimat baru وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. Tidak bisa. Jadi ada dua kalimat di sini. Yang pertama, waw di sini, waw al-istinaf, yaitu menunjukkan tema baru, perbincangan baru, walaupun pasti ada kaitannya dengan sebelumnya. لَنَبْلُوَنَّكُمْ, sebagaimana tadi kita katakan, lam di sini apa? Lam rabithah, artinya rabithah apa? Mengikat. Li jawabi qasamin muqaddarin. Yaitu untuk menjawab suatu sumpah yang sifatnya predictable, diprediksikan adanya sumpah. Muqaddar. Ya. Kenapa disebut muqaddar? Karena enggak zahir dia, enggak kelihatan di sini, enggak ada wallahi wa izzati, enggak ada. Tapi langsung walana bluwanna. Lam di sini rabithah mengikat untuk jawaban qasam. Mana jawaban qasamnya? Nabluwannakum. Nabluwannakum. Dan seterusnya. Nah, para ulama yang mengi'rabkan ayat ini tentang lam di sini mereka berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan lam di sini sekadar lam zaidah. Yang kedua, lam di sini adalah lam rabithah li jawabil atau lam jawabul qasam gitu aja. Jawabul qasam, singkatnya gitu. Jadi berbeda pendapat mengenai lam di sini lam apa nih? lam zaidah atau lam jawab al-qasam. Kalau kita katakan lam zaidah berarti lam tambahan. Jadi dalam Al-Quran itu banyak sekali yang namanya zaidah, zaidah, zaidah. Ya. Sebagian ulama menafikan enggak ada tuh dalam Al-Quran yang namanya zaidah. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan ya ada yang namanya zaidah. Ditujukan untuk apa zaidah itu? Tambahan itu ditujukan untuk apa? Ta'kid, menguatkan. Menguatkan. Lam di sini untuk menta'kid. Dari zaidah dengan tujuan untuk menta'kid. Ya. Itu bagi yang mengatakan lam di sini lam zaidah. Oke. Okay? Ingat tadi kalau misalnya lam di sini kita katakan lam zaidah artinya apa? Zaidah artinya apa? Tambahan. Kalau disebut lam tambahan secara i'rab ya, bukan tambahan dari perawi, bukan. Lam tambahan, maka makna di sini lam ini yaitu sungguh untuk mentakid. Itu pendapat pertama dari para mufassirun dan ahli nahwu. Pendapat kedua, lam di sini adalah lam rabithah li jawabil qasam. Li jawabil qasam. Yaitu rabithah yang mengikat. Kalau misalnya qasam itu apa sih qasam? Sumpah. Ada bilang wallahi ata'allam. Demi Allah saya belajar. Demi Allah saya belajar. Wallahi demi Allah qasam, sumpah. Ya, dengan adanya wal muqsamu bihi. Jadi ada qasam yaitu waw atau ta, tallahi atau wallahi, Allah al muqsam bihi yang disumpahkan dengannya Allah taala, kemudian muqsam alaihi yaitu ata'allam. Demi Allah saya ta'allam, ata'allam. Saya belajar. Jawabul qasamnya mana? Baik, sekarang kita mau pakai rabithah. Wallahi la ata'allam. Rabithah ini seolah untuk mengikat antara jawaban dengan qasamnya. Diikat. Rabithah kan mengikat. Jadi lam ini dia fungsinya apa? Untuk mengikat antara kedekatan qasam dengan jawabannya. Paham enggak di sini? Ya. Demi Allah la ta'allam. Saya akan belajar gitu. Baik. Jadi tadi lam di sini ada dua tafsiran. Kemudian dikatakan di sini jawab qasamin muqaddar. Yaitu qasam tersebut muqaddar, diprediksikan. Kenapa? Karena tidak kelihatan ini. Antum cari aja antum di antara waw dengan lam enggak ketemu adanya qasam di sini. Enggak ada wa wallahi atau wa izzati wa rahmati, enggak ada di sini. Tapi ini para ulama menafsirkannya seperti itu. Bahwasanya memang Allah taala tidak mengatakan itu, tapi secara makna terketahui dan terprediksikan bahwasanya ini dimaksudkan adanya qasam. Ya. Yeah. Wallahu taala alam. Nabluwannakum. Di sini ada nabluwanna dan kum. Nabluwanna dan kum. Apa arti bala? Cobaan, musibah, ujian, bala. Ya. Kalau bahasa kita bala itu pasukan. Ya. Bukan itu maksudnya. Kami akan mengirimkan pasukan untuk bukan itu maksudnya. Ya bala, ujian, cobaan. Kemudian ngelihat di sini nabluwannakum. Ya mudhari' atau madhi? Mudhari' atau madhi akhwat? Mudhari'. Kelihatan ini, jangan sampai salah. Baik, mudhari' normalnya itu mabni atau mu'rab? Mu'rab. Kalau misalnya fi'il madhi baru mabni. Tapi mudhari' normalnya mu'rab. Tetapi mudhari' ketika bertemu dengan nun taukid maka dia menjadi mabni. Mudhari'un mabni. Maksudnya dia mabni apa maksudnya? Dia fix. Fix. Enggak bakal ada perubahan. Ya. Karena memang enggak mungkin antum menambahkan misalnya lam harfu jazm atau an harfu nasab sebelumnya. An nabluwannakum enggak. Oke. Jadi mabni ala apa? Fathah. Fathah. Tahu dari mana? Wow. Maksudnya wow di sini bukan wow, wow itu wow, wow, huruf wow, huruf wow. Luan wan wan wa wa ya yes. Nah, nun di sini nun apa namanya? Ayo, nun apa namanya? Udah ada jawaban malah masih enggak tahu apa-apa. Nun taukid gitu loh. Gimana kok enggak ada jawaban? Nanti mungkin melongo doang isinya. Nun taukid apa arti nun taukid? Nun penguatan. Nun penguatan. Baik, dan ini nun taukid kalau kita lihat ditasdidkan enggak? Berarti kalau misalnya tasdidkan namanya nun taukid taqilah. Ini. Taqilah itu artinya apa? Berat, abot. Kalau misalnya R-nya gimana? Kasroh dia. Paham gak? Misalnya, demi Allah saya belajar. Wallahi, demi Allah saya benar-benar belajar. Demi Allah, wallahi, kalau taqilah gimana? La'ata'allamanna. Tapi kalau khafifah, yaitu yang ringan nunnya, wallahi la ata'allaman, nunnya mati. Paham enggak? Ya kalau enggak paham enggak apa-apa, nanti juga paham pelak insyaallah ya, di suatu saat ketika Allah mengizinkan. Nun di sini nun taukid taqilah. Jadi kalau misalnya ada nun taukid dia tasdid setelah fi'il mudhari, ini menunjukkan nun taukid taqilah. Antum pernah dengar la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi? Itu di mana, surat apa? Surat As-Sajdah kalau salah. La amla'anna, saya aku akan memenuhkan jahannam dengan jin dan manusia. Nun di sini pakai tasdid. Dia nun taukid tsaqilah. Oke. Okay. Nun taukid tsaqilah. Wal fa'il, dan fa'ilnya mana? Objek, subjeknya domir mustatir, mustatir wujuban, domir mustatir, domir yang bersembunyi. Takdirnya apa? Nahnu kami, li litta'zim, untuk menta'zim. Apa arti ta'zim? Pengagungan. Nah, berarti chemistry-nya ini nun di sini nahnu ya, untuk pengagungan Allah terhadap dirinya. Oke. Okay. Ada gunanya enggak ini untuk tafsir? Ya ada gunanya. Antum ketika membaca walana bluwannakum, itu ada perasaan Allah Ta'ala sedang mengagungkan dirinya dengan lafal nabluwan. Iya. Yeah. Dan enggak semua orang bisa dapat itu. Hanya yang dapat perasaan seperti itu hanya yang mengetahuinya. Dan mengetahuinya dengan ilmu, dan ilmunya dengan cara belajar, didahului dengan belajar seperti ini. Ini ta'zim. Jadi kalau misalnya Allah Ta'ala mengatakan nahnu gitu, untuk dirinya, itu untuk ta'zim dirinya. Wa idh qulna, wa qulna, wa nahnu, dan seterusnya. Oke. Okay. Kum, nabluwannakum, kum di sini kata ganti, kalian. Kalian di sini asalnya untuk kaum muslimin ketika itu. Tapi untuk kita juga. Nah kali ini dhamir dia posisinya sebagai maf'ulun bih. Oke. Okay. Nah, dia ini kum dhamirun mabniyun ala alaba. Ya, ala dhom. Ala dhom. Mim di sini menunjukkan jamak. Jadi ku di sini ku-nya. Ala dhom fi mahalli nasbin maf'ulun bih, gitu ya. Baik, wala nabluwannakum, dan kami pasti akan menguji kalian. Kalau misalnya antum tadi setelah kita belajar tadi berapa menit itu, ada berapa perkakas dalam wala nabluwannakum ini, ada berapa kiranya perkakas untuk menguatkan? Ada berapa? Ayo ingat ya, ada berapa? Yang bilang 2, ada yang bilang 1, ada yang bilang 3, ada yang bilang 0, ada yang bilang berapa? Ayo. Ada yang gak bilang apa-apa? Banyak semuanya. Nah, ada yang bilang 1? 2. Ada yang bilang 3? 4. Ada yang bilang 5? 6. Ada yang bilang berapa? Yang sahih adalah 3. Cuman satunya gak ketok, raketok. Satunya gak kelihatan. Yang pertama apa? Qasam yang, bukan waw. Waw itu istinaf di sini. Qasam yang gak kelihatan. Qasam muqaddar. Itu istilahnya wa'izzati ya, makanya di dalam tafsir al-Isar tadi dibilang wa'izzati. demi keagunganku, demi keperkasaanku, wa izzati wa jalali, lanabluwannakum. Kemudian yang kedua apa? Untuk menguatkan lam. Bagi yang mengatakan itu adalah zaidah. Iya. Kemudian yang ketiga adalah nun taukid yang berat tsaqilah. Oke, paham? Insyaallah paham, Pak ya? Alhamdulillah. Oke. Kita lanjutkan. Bi syai'in minal khaufi wal ju'. Itu perhatikan baik-baik. Tiap kata insyaallah kita goreskan makna di balik itu. Oke, bi syai'in dengan alba di sini. Ba di sini apa, ba? Ya harfu jar sahih. Harfu jar ya. Mabniun ala ala naun, ala apa? Ala kasr. Harfu jar. Tolnya juga ini. Oke, harfu jar. Dia ba di sini gunanya untuk apa? Maunya. Untuk apa? Kalau enggak salah baca di mana? Lil ilsaq. Ilsaq itu artinya apa? Penempelan. Maksudnya penempelan. Bahwasanya yang namanya bala itu enggak jauh mesti ini gitu. Paham enggak? Ilsaq artinya penempelan. Bi di sini bisain dengan maksudnya selalu dengan itu. Nempel dengan itu. Ketangkep gak? Kami pasti akan menguji kalian selalu dengan ini nih. Oke. Okay. Selalu dengan bi di sini ilsok, yaitu menempelkan, yaitu bahwasanya bala tersebut selalu komposisinya tuh dengan ini. Mulai kena gak? Kena gak? Ba di sini untuk penempelan. Penempelan antara bala dengan setelah ba. Bahwasanya bala itu akan selalu dengan ini yaitu ini. Sesuai dengan khawfi wal ju' naqsim minal itu. Yang namanya bala itu doang. Gitu loh, paham enggak? Paham Rito? Rodi? Hah? Siapa lagi yang enggak paham? Insyaallah paham semua kalau gitu ya. Paham. Jadi ba ini untuk nilai sok. Ilsok yaitu penempelan. Bahwasanya bala itu selalu tertempel dengan syai' minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarat. Baik. Bi syai'in. Syai'. Apa arti syai'? Sesuatu. Dan syai' di sini bisa dimaknai taklil. Bisa juga dimaknai tahqir. Taklil atau tahqir. Taklil artinya apa? Penyedikitan. Bahwasanya dengan sedikit. Atau tahqir. Itu bahwasanya syai ini khauf dan ju yang nyantum itu tuh rendah. Maka jangan sampai kamu dikalahkan oleh rendah ini. Itu jangan sampai khauf, rasa takut, itu rendah, biasa, kecil. Itu, jangan sampai kamu kalah dengan khauf itu. Harus sabir, harus sabar. Gitu loh. Jadi syai' di sini anggaplah untuk takdir. Yaitu bahwasanya apa yang akan kita dapatkan dari ju' dan khauf, itu sesuatu yang kecil dibandingkan dengan apa yang akan didapatkan orang-orang kafir di akhirat. Gitu. Karena kan konteks ini lagi dalam perlawanan terhadap orang-orang kafir. Atau bahkan bisa juga dimaknai ini tuh kecil jika dibandingkan dengan kesengsaraan orang kafir di dunia pula. Kita alhamdulillah muslim. Ya enggak? Kita kadang gak ngebayangin gimana tuh orang kafir. Mereka gimana mana hajinya. Maksudnya mereka kalau misalnya ada musibah kembali ke siapa sih mereka gitu loh. Tapi kok mereka masih hidup gitu. Mereka bahkan misalnya mereka lebih bagus dari kita tubuhnya. Dan kita gak bagus-bagus. Gak, bukan kita. Sebagian dari antum. Ya, ya. Contoh misalnya. Antum bisa bahasa Arab, contoh. Sejak masih kecil, sejak dari kecil, udah maksudnya sejak dari pesantren gitu. Anak kadang berpikir gitu. Alhamdulillah, sejak dari pesantren kita belajar bahasa Arab dari SMP. Kadang setelah lulus tuh anak mikir, orang-orang non pesantren itu sholat mereka tuh gimana sih, khusyuk apa? Gak kebayang bagi saya itu mereka tuh sholatnya gimana gitu loh, saking gak ngerti apa yang mereka baca. Paham? Antum kalau misalnya ngerti Al-Fatihah, ketika antum membayangkan orang-orang yang gak pernah belajar Al-Fatihah, gak pernah belajar apa, gak kebayang di benak antum, mereka tuh ketika baca Al-Fatihah tuh apa sih yang mereka rasakan, apa sih yang di benak mereka. Kalau saya alhamdulillah, bukan karena sombong, karena emang membayangkan komparasi antara yang tahu dengan yang tidak tahu itu domplang banget, jauh. Nah itu yang dirasakan. Nah, begitu juga di sini. Sebenarnya wahai muslim, antum kalau misalnya ada rasa takut, rasa lapar, itu kecil jika dibandingkan dengan kesengsaraan orang-orang kafir itu. Tapi antum kenapa enggak tahu bahwasanya mereka tuh lebih sengsara daripada antum? Kenapa? Karena antum tuh dari awal udah punya keutamaan. Sehingga orang yang mempunyai keutamaan dengan orang yang tidak punya itu tidak merasakan penderitaan mereka, padahal bisa aja lebih banyak. Paham? Contoh misalnya antum kaya, punya duit banyak. Gaji per bulan di atas sekian juta. 5 juta lah. Ada bulan gajinya 1 juta. Antum misalnya kekurangan Bapak, misalnya kecurian 1 juta. Itu kolil, syait. Dibandingkan dengan dia udah 1 juta, dicolong 1 juta pula. Antum bakal gak ngebayangin gimana perasaan dia gitu loh. Tapi alhamdulillah kita masih punya 4 juta gak sih saya? Masih punya, dia habis. Itu ketahuilah bahwasanya, tapi kita gak bakal bisa merasakan persis apa yang mereka dia rasakan. Dan mungkin bagi kita, oh dia kelihatan masih tetap hidup tuh. Wah hebat nih orang ya, makanya kita kampung. Wah hebat, dia gak punya duit tapi bisa. Padahal mungkin saja perasaan dia tuh jauh dia lebih buruk dari perasaan kita. Gitu ya. Syai' minal khauf. Sesungguhnya khauf dan ju' yang kita itu tuh hanya syai'. Sedikit sesuatu. Minal khauf wal ju', dari al khauf dan al ju'. Al khauf artinya apa? Takut. Dan khauf itu biasanya takut akan apa yang terjadi di masa depan. Biasanya. Al ju' itu kelaparan. Tetapi bisa aja dua hal ini menjadi besar. Ya. Ya, ketika Allah uji menjadi besar-besar ya. Tapi tetap aja besarnya itu tetaplah kecil jika dibandingkan dengan fitnah yang terjadi pada orang-orang kafir. Al-khawf itu masuknya ke perut, hati atau mana? Hati. Mainnya di sini, jantung. Makanya didahulukan. Tapi ju' juga penting gak? Besar juga ini ju'. Orang kalau misalnya udah ju', hatinya udah gak jelas. Oke, tadi udah khauf dan jur, jantung dan perut, ya, khauf dan jur, jantung dan perut. Wanaqsin atau sebelumnya khauf itu jar majrur, ya, khauf majrur. Dikatakan di sini min khauf jar wa majrur muta'alliq bi mahdhufin na'tin li syai'in. Jadi syai' di situ ada na'atnya. Na'atnya apa? Na'at itu apa? Na'at sifat. Sifat ya. Jadi setelah kata syai' itu seperti ada sifat. Yaitu apa yang muqaddar lagi nih? Yaitu dihapus, yaitu bisyai'in qalilin minal khaufi wal ju'. Nah, al-khauf dan ju' ini dikatakan muta'alliq, bergantung pada yang terhapus tadi, yaitu apa? Qalil. Ya. Jadi na'at atau sifat untuk syai' adalah apa di sini? Qalil. Bisyai'in qalilin minal khaufi wal ju', dan al-khauf dan juga al-ju' itu kembali ke qalil itu sendiri. Ya, dan waw dalam walju wawul ataf kembali ke al khauf juga. Maksudnya dua ini sama, khauf dan ju satu ini. Tapi kemudian kan setelahnya ada datang wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat. Naqs ada kemudian ada waw sebelumnya. Para ulama tafsir mereka berbeda pendapat mengenai waw di sini. Banyak huruf waw aja beda pendapat di mana. Ya enggak apa-apa namanya dia ilmu. Ya. Nah, waw di sini berbeda pendapat. Ya waw atof enggak? Waw atof juga. Iya, tapi kembalinya kemana nih? Nah. Ya, antum punya pilihan. Dan dua-duanya benar. Tapi ada yang lebih tepat. Wa naqsin di sini, waw di sini bisa dikembalikan kemana? Pertama, ayo pilih sendiri ya, kemana? Ayo. Di bis syai'in, ya. You know. Kembali ke situ pertama, pilihan satu. Pilihan kedua kembali ke mana? Kemana yang pilihan kedua? Tadi pilihan pertama syai'in. Pilihan kedua ke al-khauf. Iya. Yeah. Pilihan kedua ke al-khauf. Dua-duanya benar. Tapi ada yang lebih tepat yang mana? Nah, lihat. Coba antum konsentrasi, fokus. Kami akan menguji kalian dengan sedikit dari khauf dan ju'. Tadi berarti susunannya, kalau susunannya gini nih, pakai susunan. Kami menguji kalian dengan sred atau langsung titik dua. Sedikit dari terbagi menjadi dua. Khauf dan ju'. Nah, sekarang naqsin di sini kembali ke mana nih? Kembali ke dengan atau kembali ke setelah ju ini? Hah? Dengan. Ya bisa dua-duanya. Kami akan menguji kalian dengan pertama, sedikit dari sret, dua, khauf dan ju, atau dengan naqsin minal amwali wal anfusi. Iya, paham enggak? Itu yang pertama kan? Atau yang kedua, kami akan menguji kalian dengan sedikit dari khauf, sedikit dari satu khauf, dua ju', tiga naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Paham enggak? Tapi masing-masing itu walaupun perbedaan itu memberikan atmosfer beda. Jadi paham tadi waw ini? Mau diulangin enggak? Diulangin supaya clear. Kami menguji nih yang tafsiran pertama, kalau misalnya waw di sini wa'atof kepada syai, kami akan menguji kalian dengan satu, sedikit dari a khauf, dua b ju. Kami akan menguji kalian tadi satu sedikit dari, kemudian dua naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Jadi kayak gini. Sini cabang, kemudian di sini bercabang dua. Di sini naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Paham di sini? Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan menguji kalian dengan sedikit dari satu khauf, dua ju', tiga naqsin minal amwal wal anfusi wat thamarat. Paham enggak? Paham. Alhamdulillah. Baik, tadi berarti waw itu kalau kembali kemana nih? Atofnya kemana? Atof. Oke. Naqs di sini sekarang. Kalau diterjemahkan naqs di sini apa artinya? Kekurangan. Baik, sebelumnya antum pernah kan ana kasih tahu tentang muta'addi dan lazim? Berkali-kali itu. Transitif dan intransitif ya kan? Misalnya saya memukul. Transitif atau intransitif? Intransitif, berarti dia lazim. Saya memukul kamu. Dia transitif. Muta'addi, membutuhkan objek. Baik. Sekarang kita punya fi'il, kata kerja. Naqasa yanqusu. Ya. Naqasa yanqusu ternyata dia bisa muta'addi, bisa lazim. Bisa transitif, bisa intransitif. Bisa butuhkan objek, bisa juga enggak butuhkan objek. Naqasa yanqusu bisa bermakna dua. Imma bermakna berkurang, imma bermakna mengurangi. Kalau berkurang, tidak membutuhkan objek. Harta saya berkurang, ya. Sah. Kalau misalnya mengurangi, membutuhkan objek. Saya mengurangi harta, bisa. Itu dua-duanya dengan lafal naqasa yanqusu. Bedanya sekarang adalah bahwa masdarnya yang beda. Kalau naqasa yanqusu bermakna berkurang, masdarnya apa? Ayo tebak aja, salah enggak apa-apa. Nanti anda kasih tahu yang benar. Benar juga enggak apa-apa. Hah? Naqs apa? Naqsun. Oke. Yang benar adalah Nuqsan. Nuqsan itu artinya berkurang. Bersifat berkurang. Kalau misalnya mengurangi berarti naqsun. Wa naqsin. Berarti terjemahan untuk naqs di mana? Pengurangan. Ya, bukan berkurang. Dari Irob jadi terjemah ini. Bukan Irob, pemaknaan, pengetahuan masdar berpengaruh terhadap penerjemahan. Tapi kalau kita lihat di sini kan diterjemahkannya berkurang, tapi enggak apa-apa, mungkin. Di sini pengurangan minal amwal dari segi apa? Harta-harta. Wal anfus nyawa-nyawa. Was tamarat buah-buahan. Oke, ada sesuatu di sini yang terselubung. Ujian itu imma syubhat, imma syahwat. Enggak. Syubhat itu imma karena ini, imma karena ini. Iya enggak? Kalau syahwat imma karena harta, imma karena anfus nyawa orang, syahwat perempuan atau jenis, imma karena makanan. Dapat enggak? Ngerti enggak? Antum dapat enggak? Dapat enggak? Jangan-jangan bohong aja ngeliatin anda tadi, Belum dapat. Antum lihat dong ini, lihat kertasnya. Jangan ngeliatin anak terus, jangan satu jam ngeliatin anak terus gitu. Anak juga nggak enak ngeliatin kayak gitu. Coba bala, fitnah, ujian itu terbagi menjadi dua. Ujian terhadap, ujian karena berupa syubhat, dan ujian berupa syahwat. Ujian berupa syubhat itu ujung-ujungnya kembali ke jantung dan atau jantung atau perut. Maka menjawab untuk perempuan gimana ujian? Nanti ada. Itu nanti. Apa di sini syubhat kan? Kok bisa perut kok bersyubhat? Maksudnya apa syubhat perut? Harta mutasyabihat. Jangan gitu-gitu bibir antum. Sambil ngomong gini-gini bibir anak pikiran jadi enggak benar. Apa tadi? Harta mutasyabihat. Oke, harta syubhat. Tapi itu kembali ke syahwat. Tapi di sini khauf. Ini kan? Orang kalau misalnya takut, dia pikirnya kalut. Kalau orang pikirnya kalut, dia melakukan apa saja yang penting bisa menyelamatkan dirinya dari ketakutan itu. Enggak? Jadi apa? Syubhat kan? Iya enggak? Sahih atau enggak? Antum kalau misalnya merasa takut nih, antum akan melakukan apa aja? Mikir, ambil aja. Itu kan bukan karena syubhat, bukan. Antum melakukan itu karena takut. Iya enggak? Syubhat itu kan remang-remang. Karena enggak stabil ininya. Ya makanya apa aja lah. Ini syubhat pikiran. Kalau orang udah rasa apa hatinya galau kan ada rasa takut. Jadi syubhatnya banyak. Gimana kalau saya begini aja? Gimana kalau saya begini aja? Ya, itu satu. Kedua, kok perut bisa menjadi syubhat? Iyalah. Orang kok lapar, ya, mau gimana kayak penting saya mikir gimana caranya saya gimana caranya daripada saya mati lagi belum nikah lagi daripada mati sekarang mendingan saya cari ini apa lagi Nyolong. Dan nyolong itu karena lapar itu, bukan karena syahwat, bukan. Karena kebutuhannya, sehingga pikirannya bersyubhat, sehingga melakukan sesuatu. Ya, paham di sini kan? Itu ya. Kemudian, tadi syubhat, sekarang kita yang syahwat. Berkisar pada tiga. Imma harta, imma jiwa, yaitu wanita atau pria, imma makanan. Ya, tamarut tadi berkaitan dengan ju, tapi kalau udah ju beda konteksnya menjadinya menjadi syubhat. Nah, amwal, orang kok rakus harta itu kan menunjukkan dia bersyahwat, nyari harta kan syahwat juga itu. Ya, harta ya, dan tahta. Kemudian anfus juga syahwat. Kemudian thamarat, syahwat makan, pengen makan. Ya kan? Nah, pembagiannya seperti itu. Kalau kita perhatikan, khauf dan ju itu lebih dekat ke orang miskin atau orang kaya? Orang miskin. Kalau misalnya amwal, anfus, thamarat lebih dekat ke orang kaya. Makanya kita bilang, orang miskin lebih dekat ke syubhat, orang kaya lebih dekat ke syahwat. Itu kunci rahasia. Oke? Udah itu ya. Wabashiris sabirin. Wow, di sini istinaf, sahih enggak? Ya, istinaf. Bashir. Beritakan kabar gembira. Fi'il amr, fa'ina dhamir mustatir, ta'tiru anta ya Rasulullah. Bashir, beritakan kabar gembira. As-sabirin, orang-orang yang bersabar. As-sabirin sih maf'ulun bih, dia mansub. Tanda-tanda nasabnya itu adanya ya, ya terro dan nun. Oke, kita cukupkan sih. Kita menuju ke ayat berikutnya. Ayat berikutnya di sini menafsirkan potongan ayat terakhir dari ayat sebelumnya. Potongan terakhir dari ayat sebelumnya. As-sabirin, mereka adalah alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina isim mausul. Artinya apa? Orang-orang yang. Nah, ini isim mausul. Isim mausul itu mabni. Mabni ala apa di sini? Mabni ala al-fathi. Di mahalli nasbin. Di posisinya dia mansub. Kenapa? Karena dia tabi' li mausufihi. Oh, apa itu maksudnya? Karena dia mengikuti. Dia sifat bukan? Sifat untuk apa? Sabirin. Nah, sifat mengikuti mausuf. Mausufnya mana? Yang disifati apa? Sabirin. Sifatnya bagaimana? Orang sabirin sifatnya adalah alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi, fi mahalli nasbin, karena namanya sifat kan mengikuti mausufnya. Inna fatahna laka fathan mubina. Mubina kenapa mansub? Karena mengikuti fathan mubina. Ini juga ini. Nah, orang-orang yang gimana? Orang-orang yang idza, jika. Idza ini dzaraf. Dzaraf apa? Dzaraf terbagi dzaraf zaman dan dzaraf makan. Ini dzaraf apa nih? Dzaraf zaman. Nah, kalau momentumnya begini, mereka akan begini gitu loh. Idza, jika. Dzaraf untuk mustakbal. Kan udah pernah Nabi bilang, kalau idza ketemu dengan fi'il madhi, maka bermakna mustakbal. Idza zulzilatil ardu. Idza ja'a nasrullah, jika nanti datang. Kemudian, kalau misra idz ketemu dengan fi'il madhi, menunjukkan telah berlalu. Wa idh qulna, dan ketika dahulu kami telah berkata. Wa idh qala, dan dahulu ketika Rabbmu berkata. Wa idh qultum ya Musa, dan ketika kalian dulu berkata kepada Musa. Itu paham? Jadi idh ketemu dengan fi'il madhi menunjukkan madhi. Kalau idha ketemu dengan fi'il madhi menunjukkan mustakbal bahkan. Ya. Dan kenapa muncul mustakbal? Dalam artinya apa? Mustakbal dengan maksud mustakbal yang muhakkak, yaitu yang benar-benar pasti terjadi. Ya, itu kan? Nah, di sini idza asabathum musibah, ini pasti terjadi nih. Jika pasti terjadi musibah di depan mereka, mereka pasti akan berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza asabathum dharar lil mustaqbal. Kalau dikatakan jadi jika asabathum mengenai mereka, jadi asaba yusibu artinya apa? Mengenai. Ya. Jadi musibah itu artinya kena gitu loh. Ya, menimpa timpaan. Jika mereka menimpa mereka musibah, kalau kita lihat asaba fi'il madhi. Kemudian musibah fa'ilnya udah teman. Hum maf'ul. Jika tertimpa musibah, so di sini ada jika berarti syarat. Ada mana syaratnya? Syarat untuk disebut sabirin, jika tertimpa musibah, maka jawab syaratnya apa? Qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu jawab syarat ya ini harus sesuai dengan fi'il syarat tadi. Fi'il syaratnya itu kan fi'il madhi. Maka qalunya ya mesti fi'il madhi. Maka mereka pun berkata fi'il madhi mabniun 'ala dhamm litisalihi bi wawil jamaah, dan waw di sini waw fa'il. Alifnya alif fa'ilah. Inna inna harfun musyabbah bil fi'il. Inna ini huruf tapi mirip sama fi'il. Fi'il. Baik, inna na itu dhamir. Aslinya apa? Innana. Tapi dileburkan menjadi inna saja. Na di sini dhamir isim inna fi mahalli nasbin. Oke. Sesungguhnya kami lillah milik Allah itu kalimat pertama. Kami milik Allah. Berarti karena kami milik Allah, maka silakan Allah Ta'ala melakukan apa saja yang Allah kehendaki pada kami. Kami pasrah karena kami milik Allah. Wa inna, dan kami, atau sebelumnya innalillahi tadi artinya apa? Kami milik Allah. Sehingga Allah, kita tidak ada isyarat, kita yakin Allah Ta'ala memiliki segalanya. Sehingga keterhilangan yang kita dapatkan sebelumnya itu pasti Allah mempunyai gantinya gitu. Makanya dari semua cobaan ini semuanya adalah kehilangan. Hah? Kehilangan khauf, kehilangan apa? Ketenangan jiwa. Jiwa kehilangan kestabilan perut. Sebagaimana yang sekarang anak rasakan karena belum makan anak. Ini dari pagi kajian sampai gini belum makan sekarang. Nanti insyaallah kita jamak akhir ya habis zuhur insyaallah. Kemudian naqsi minal amwal, kehilangan harta, anfus, kehilangan jiwa orang, as-samarat, kehilangan makanan. Nah, maka ketika kehilangan tersebut kita bilang innalillah, kita tuh milik Allah. Ya Allah itu memiliki semuanya lah. Pasti Allah ganti nanti. Ya. Tapi juga kalau misalnya kita kehilangan ini kehilangan itu, ya bukan berarti udah kita diem gitu aja. Nunggu aja gitu, enggak, tapi cari pengganti. Ya. Cari pengganti ikhtiar. Ya kan? Nah, kemudian wa inna ilaihi raji'un. Dan wa atof di sini inna sesungguhnya kami ilaihi kepadanya lah. Ha di sini kembali ke siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami kepada Allah lah raji'un, pulang kembali. Raji'un khabar ini rujuk kembali ya. Gini loh, berarti from the first to the last, from the beginning to the ending, kita tuh semua milik Allah dah itu. Innalillah, kami milik Allah, menunjukkan kami itu diciptakan oleh Allah dari awal. Wa inna ilaihi raji'un, kami kembali kepada Allah, menunjukkan nanti ujung-ujungnya kami juga akan kembali kepada Allah. Jika kita tahu bahwa awal dan akhir kita itu semua diatur oleh Allah, maka selesai seluruh perkara gitu loh. Dari seluruh keterhilangan kita yakin awal dan akhir itu Allah yang atur. Kalau udah awal dan akhir Allah yang atur, pasti tengah-tengahnya ya Allah semua yang atur. Sehingga udah, kekosongan itu akan Allah isi dengan sesuatu yang pasti lebih baik jika kita bersabar, insya Allah. Ya. Kemudian, ulaika alaihim salawatun min rabbihim, salawatun min rabbihim wa rahmah. Ulaika, ulai itu isim isyarah. Isim isyarah itu kayak gimana sih? Ini, itu, ya, mereka. Isim isyarah. Ya, isim isyarah. Mengisyaratkan. Ya, mengisyaratkan. Dia fi mahalli raf'in mubtada, ya, mubtada karena di awal kalam. Ulaika dan kaf di sini harf khitab. Jadi ulai doang yang isim isyarah. Alaihim, atas mereka. Dua hal atas mereka. Pertama, salawat. Salawat itu gimana salawat? Dari Rabb mereka. Allah bersalawat atas mereka. Gimana salawat atas mereka? Itu jauh untuk pikirkan dengan pendeknya pikiran kita. Salawat itu maksudnya? Tawassalna bismillah. Bukan gitu, maksudnya salawat di sini, kalau misalnya salawat, makanya ini ketika kita akan di salat Jumat di sini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa itu? Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah tadi ya innallaha Allah taala wa malaikatahu dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Allah taala dan juga malaikatnya berselawat atas nabi. Gimana selawat atas nabinya? Allah taala kita kalau berselawat atas nabi kita berarti sallallahu alaihi Muhammad itu artinya apa sallallahu? Ah. Ya kan? Sallallahu. Semoga Allah berselawat. Kita pun berselawat itu kan misalnya Hasan berselawat artinya Hasan mengucapkan selawat. Nah, selawat itu apa gitu loh? Selawat itu adalah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Allah berselawat. Nah, itu selawatnya Allah tuh gimana? Nah, ini taksimat beragam. Selawatnya manusia tuh kepribadian, lah selawatnya malaikat kepribadian, lah selawatnya Allah kan kepribadian. Selawatnya manusia itu berarti mengucapkan selawat. Dan selawatnya kepribadian loh, terus selawatnya Allah. Selawatnya manusia itu supaya Allah berselawat atas Nabi. Iya, selawatnya manusia artinya meminta supaya Allah berselawat atas Nabi. Nah, selawatnya Allah kalau kepribadian lah ya. Gimana, gimana, jawabnya gimana? Ayo, ayo, ayo. Loh, kepribadian jawab, siapa? Ada yang bisa jawab? Di sini berarti selawat ada maknanya. Apa arti selawatnya Allah terhadap Nabi? Ah, itu satu tafsiran. Tafsiran jumhur gimana? Selawat Allah terhadap Nabi adalah rahmatnya Allah terhadap Nabi. Namun di sini lihat, ada rahmat di sini. Walaupun enggak ada rahmat di sini, tapi rahmat. Ada rahmat. Nama yang unik itu rahmat. Enggak. Nama yang unik fleksibel itu rahmat. Kita punya nama itu Wendy, Kiki, Rizky. Itu nama yang fleksibel. Buat laki-laki boleh, buat perempuan boleh, dan buat laki-laki yang berperempuan juga boleh atau bainahuma bainama zilatain, bainama zilatain juga Rizky bisa, Wendy bisa. Tapi rahmat ini satu huruf aja diubah itu beda jenis kelamin. Ada bapak-bapak namanya Pak Rahmat. Coba Rahmat dengan Rahmah sama. Pak Rahmah. Rasanya gimana gitu. Tapi coba ada ibu, bu, atau Neng, Neng Rahmah. Tapi Neng Rahmat, wow jenggot keluar. Kayak gimana kan? Rahmat namanya unik. Syukur gak ada yang namanya Salawat. Nah, berarti di sini gak, di sini Salawatun min Rabbihim warahmah. Salawat dan Rahmat. Sepertinya dibedakan deh. Selawat ini bukan rahmat. Dan rahmat di sini juga bukan selawat. Tapi dua-duanya mutalaziman. Kalau misalnya Rob mereka sudah berselawat, pasti merahmati. Ya, taib. Nah, selawat di sini adalah ujian Allah atas mereka di antara makhluk-makhluk Allah. Itu maksud dari selawat di sini. Kalau dikatakan diterjemahkan berkah atau ampunan di sini, ya itu bisa juga. Karena apa? Karena rahmat kalau disandingkan dengan sesuatu sebelumnya, biasanya sebelumnya itu adalah ampunan. Makanya Allah Ta'ala menggabungkan Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Yang beristilah dari itu, ini Allah Alam selawat bisa bermakna maghfirah. Atau bisa bermakna athana, pujian. Ya. Pasti Allah puji itu orang-orang yang bersabar. Min Rabbihim, dari Rabb mereka. Him di sini kembali ke mana? Ya, ulai. Dan ulai itu kembali ke mana? Kembali ke alladzina. Alladzina itu mensifati siapa? As-sabirin. Oke. Okay. Warahmah dan juga rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Wow, di sini wa atok. Dan mereka itu hum. Domir munfasil fi mahalli raf'in mubtada. Maksudnya apa? Ayo lo. Hum ini mubtada bukan? Mubtada. Laulaika itu apa? Mubtada. Berarti mubtadanya ada dua. Berarti khobarnya harus ada dua juga dong. Kalau ini ulaika humul mubtadun, berarti ulaika mubtada, humul mubtadun khobarnya. Hum mubtada, mubtadun khobar untuk hum. Paham enggak? Jadi ulaika humul mubtadun. Ulaika itu mubtada. Nah, untuk mendapatkan khobarnya berarti ke kalimat jumlah mubtada dan khobar ini adalah khobar untuk ulaika. Jadi lafal humul muhtadun itu satu kalimat independen bisa enggak? Mereka adalah orang-orang muhtadun, bisa. Oke, satu kalimat itu humul muhtadun adalah khobar untuk ulaika. Yang merupakan mubtada-nya. Nah, satu jumlah humul muhtadun itu juga komposisinya mubtada dan khobar. Hum itu mubtada, muhtadun itu khobar. Gitu. Begitu ya. Bisa diulang? Mau diulang? Boleh diulang? Ya udah, diulang coba silakan. Apa mesti saya? Kenapa selalu saya? Bukan urusan saya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka hum. Nah, ini kok bisa ada hum juga? Jadi ini untuk menguatkan lagi sih. Dhamir munfasil fi mahalli raf'in mubtada. Al muhtadun khabar mubtada, orang-orang yang diberi hidayah. Ya insyaallah Allah, semoga Allah memberikan hidayah, kita hidayah dalam ujian-ujian ya. Amin. Ada pertanyaan di sini? Ada bala, ada ujian? Ada pertanyaan? Enggak apa-apa. Ini apa hukumnya niat sedekah supaya Allah balik, Allah balikan kan, bukan manusia balikan. Supaya Allah balikan, kalau manusia balikan berarti ini mengharapkan manusia enggak bisa. Ini malah bisa jadi enggak benar ibadahnya. Apa hukumnya bersedekah supaya nanti bisa Allah balikan lebih-lebih? Itu justru sesuatu yang merupakan kemurnian tauhid justru. Iya. Iya. Karena itu mengharapkan siapa? Allah. Itu berarti meyakini Allah itu lebih kaya daripada apa yang kita beri. Dan Allah Maha pemurah dengan apa yang kita beri. Ya, mana qasad sadaqatu min mal. Bahkan menambahkannya. Kalau misalnya ini itu kenapa teks itu ada? Allah tidak akan berkurang, bahkan bakal bertambah harta kita gara-gara sedekah. Itu untuk memotivasi kita ketika bersedekah, kita harapkan yang lebih baik lagi dari Allah Ta'ala. Itu. Justru itulah sebaik-baik sedekah. Karena apa? Kalau orang sedekah ini, ya ikhlas. Nih saya kasih kamu topik 50 ribu. Dah selesai. Udah lupain. Oke, bagus, bagus. Itu bagus. Pasti Allah kasih ganti, insya Allah. Dan bahkan lebih banyak lagi. Tapi ketika, nih, sedekah. Dan dengan ada niatnya di hati, Allah pasti akan memberikan. Dan saya yakin Allah akan memberikan yang lebih baik. Itu justru apa? Setelah sedekah itu hatinya masih bergantung pada Allah. Itu malah lebih sempurna. Ya, makanya kalau antum ngasih ke orang, ya jangan ungkit. Tetapi hatinya gantungkan kepada Allah. Tunggu, gak lama lagi Allah Ta'ala pasti akan memberikan yang terbaik. Dan itu terjadi berkali-kali di semua dari kita. Ada soalan lagi? Sama kita tutup. Ya, Ron. Isim isyara itu aladina itu isim mausul, Mas. Isim mausul. Maksudnya, oh yang ini aladina bisa menjawab. Karena dalam ilmu nahwu itu ada namanya bab at-taghlib. Bab at-taghlib. Ketika dalam satu bis busway misalnya yang kan pekerjaan sekarang kebanyakan malah perempuan. Iya. Yang laki-laki itu kerjanya di atas jok motor, jadi gojek. Nah, perempuan. Banyak perempuan di busway misalnya. Ah, itu mayoritasnya perempuan. Jumhur nasnya itu perempuan. Ya, kemudian yang laki-laki cuma supir pun kadang perempuan pakai kacamata hitam. Keneknya, kondekturnya satu sama antum, berdua doang. Sisanya itu perempuan. Ya kan? Nah, di sini makainya hum atau hunna? Hum. Bukan hunna. Kenapa? Karena laki-laki itulah hebatnya laki-laki. Itulah hebatnya laki-laki. Ketika dia sendiri dan banyak yang mengerubinya, tetap hum ini dia tuh lebih muktabar. Iya. Sehingga seolah-olah perempuan ini seperti laki-laki juga. Maksudnya satu. Iya, itulah laki-laki. Ya, itu namanya bab at-taghlib. Taghlib artinya yaitu menggeneralisir, yaitu memenangkan yang laki-laki. Berarti hum. Oke. Ya gitu ya. Antum mau tanya kayaknya. Gak ada pikiran bertanya. Tapi kayaknya ada yang mau ditanyakan itu dari pandangan matanya. Oke lah. Baik, kalau misalnya memang tidak pertanyaan, kita tutup dengan doa kafarat majlis. Insyaallah 5 menit lagi kita lanjutkan qul huwallahu ahad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.